Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله الحمد لله pada kesempatan بعد المغرب ini kita bisa melanjutkan bisa melanjutkan ta'lim kita yaitu dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru yaitu bab al-'afwu 'anil khadim, yaitu memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelayan. Hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hammad wa Ibn Salamah qala akhbarana Abu Ghalib an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an beliau mengatakan akbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u ulaman wahaba ahaduhuma li Ali salawatullah alaihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, bersama beliau ada dua pemuda, yaitu hulam bisa diartikan anak pemuda atau diartikan sebagai pelayan yang umurnya masih kecil. Fawahaba ahaduhuma li Ali. Kemudian diberikan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Waqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli shalah wa inni ra'aytuhu yusalli mundu aqbalna." Jangan engkau memukulnya. Sesungguhnya aku dilarang untuk memukul dari kalangan ahlus salat, orang yang salat. Wa inni ra'aituhu yusallimu mundu aqbalna. Dan sesungguhnya aku telah melihatnya dia salat, ya, semenjak dia pergi bersamaku. Wa aqa Abu Dzar hulaman. Dan suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu diberikan satu pelayan, satu budak ataupun pelayan. Waqal dan mengatakan istausi bihi ma'rufan. Istausi bihi ma'rufan. Fa'ataqahu. Beliau mengatakan berilah nasihat kepadanya dengan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian beliau pun bebaskan. Waqal dan mengatakan mafa'al. Apa yang dia lakukan? Qala, maka beliau mengatakan, amartani an astausi bihi khairan fa'ataqtuhu. Engkau perintahkan aku, ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menasihatinya dengan baik, maka aku pun membebaskannya. Demikian hadis yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua budak yang masih muda dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian satunya diberikan kepada Abu Dzar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya, jangan memukulnya karena dia termasuk orang yang salat. Dan kemudian satunya diberikan kepada Abu Dzar, ya, dan Abu Dzar pun membebaskannya. Dari hadis ini diambil faedah al-hirsu 'ala rifq bil khadim wa 'adami tadajjur min fi'lih, yaitu hendaknya kita untuk bersifat lemah lembut terhadap para pelayan, para pembantu, para pekerja, dan jangan, ya, bertindak semena-mena, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Karena kesalahan mereka kemudian bosnya, majikannya berbuat semena-mena, maka ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang baik. Bahkan seorang muslim yang baik untuk memiliki sifat rifq, sifat sayang, lembut terhadap orang-orang kecil, orang-orang lemah, ya, itu adalah ciri orang yang baik. Dan jangan bersikap sombong, congkak, angkuh terhadap mereka. Ya. Dan di antara sifat rifq tersebut adalah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan apabila kesalahan itu besar, maka tinggal dijual kembali kalau itu budak, atau, ya, khawna fidin azakumullah, kalau itu pekerja silahkan diberhentikan pekerjaannya, ya, dan tidak usah memukulnya, tidak usah menghinanya, mencelanya. Itu adalah puncak ketika seorang pelayan, pembantu, pekerja melakukan kesalahan yang berat, maka tinggal diberhentikan saja dari pekerjaannya. Tetapi al-af khairun, jika memaafkan itu lebih baik. Kemudian terambil faedah pula dari yang ketiga, faedah yang ketiga, adamul haja ila dharbit ta'dib lilladzi yata'addabu ma'al maula. Ya. Perhatikan di sini, yaitu kalau kita bisa menasehati dan tidak ada alasan untuk memukul dalam rangka mendidik, maka jangan pukul. Ya. Ini berlaku baik itu budak, pekerja, ataupun anak istri kita. Memang diizinkan dalam syariat ketika anak tersebut sudah di atas 10 tahun, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah seperti sholat, maka boleh dipukul, pukul pendidikan. Itu pun kalau bisa dicari solusi yang lain, bisa dicari cara yang lain, maka jangan dipukul. Jangan dipukul. Ya. Ingat, pukulan pendidikan itu pun, ya, kalau ada cara yang lain untuk bisa menasehatinya, untuk membuatnya dia jera, untuk mengingatkannya, maka jangan memukul. Karena hukum asal seorang ahlus shalah, hukum asal seorang yang melaksanakan sholat adalah tidak boleh dipukul. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Apalagi kalau budak ataupun pelayan, ataupun pekerja, ataupun anak istri kita, yaqumu bihaqqi ubudiyyati, benar-benar dia melaksanakan hak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akhta'a fa innana la nadribu dharbat ta'dib. Kalau dia bersalah, melakukan kesalahan, jangan pukul. Jangan dipukul. Fa idza kana yata'adzab ma'a Allah yusalli wa yaqum bihaqqil ubudiyyah lillah fa innahu la yudrabu hina idin dharbat ta'dib. Kalau seorang, ya, melaksanakan hak peribadahan kepada Allah, dia salat, maka tidak ada hajah untuk kita untuk memukulnya. tidak ada alasan bagi kita untuk memukulnya. Baik itu anak istri kita, kalau dia sholat, tidak ada alasan kita untuk memukulnya. Seperti nasihat Rasulullah SAW kepada para suami, antak suha idha kasauta, wa antu ta'imaha idha ta'imta, wa la tadribil wajh, wa la tuqabbih. Nasihat Rasulullah SAW kepada para suami dalam memperlakukan anak istrinya, yaitu engkau beri makan dia ketika engkau makan. Engkau beri baju dia ketika engkau memakai baju. Baju yang baru. Dan jangan pukul wajahnya. Jangan hina, jangan celah, jangan dimaki. Jangan sampai. Kalau engkau maki istrimu, dasar jelek ini itu. Kalau jelek kenapa dinikahi? Kalau jelek kenapa dipertahankan? Kalau kemudian dikatakan jelek kamu ini, kamu itu, kemudian masih dipertahankan, masih jadi istri, ya betapa hina diri kita. Betapa jelek diri kita. Mengatakan istri jelek kemudian, ya, istrinya apa namanya, dimanfaatkan pula. Dipekerjakan, mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kenapa? Sehingga kalau ingin mempertahankan seorang istri, jangan dihina, jangan dipukul wajahnya. Enggak boleh. Dari sini hukum asal seorang itu tidak boleh dipukul. Dan kalaulah dipukul, tidak boleh dipukul wajahnya. Ya, karena wajah itu adalah sebuah ya, apa namanya? Mahkota seorang manusia. Sampai-sampai dalam peperangan Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk merusak muka lawannya. Jangan melukai muka daripada lawannya. Ya. Ini dalam keadaan perang. Maka jangan sekali-kali kita memukul ya, wajah siapapun dari kalangan Ahlus Shalah. Orang kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin pun tidak boleh dirusak wajahnya. Tidak boleh dipukul wajahnya. Ya. Sehingga ikhwan wa bidin azakumullah, semuanya memiliki aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Li'annahu yakfi fi haqqihi an nurshidahu wa an nu'allimahu an nadullahu ala ma yatawajjabu fi'luhu wa ma la yatawajjabu fi'luhu. Karena sesungguhnya cukup saja kalau itu terhadap pembantu kita, terhadap pelayan kita, pekerja kita, untuk kita mengarahkannya, mengajarinya, menunjukkan apa yang harus dikerjakan oleh dia dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh dia. Kenapa kita harus memperlakukan baik para pelayan tersebut? Karena pelayan tersebut melakukan peribadahan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan. Jadi memang beda memperlakukan seorang pelayan yang soleh dengan pelayan yang tidak soleh. Berbeda. Memperlakukan seorang pekerja yang soleh beribadah kepada Allah dengan orang yang sama sekali tidak melaksanakan hak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini ada isyarah ila takrimil musalli wa sahibis salahi wa taqwa, yaitu hendaknya kita untuk memuliakan orang yang melaksanakan salat. Kita memuliakan orang yang saleh, yang bertakwa secara zahirnya. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, yakni idza qassara akhta'. Bagaimana kita bisa memaafkan seorang pelayan, seorang pekerja, seorang pembantu, seorang ya bawahan apabila dia ya tidak maksimal dalam pekerjaannya atau dia salah dalam bekerja. Ya. Fasamata sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Tsumma a'ada ar-rajul al-kalama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasamata. Maka orang tersebut mengulangi lagi pertanyaannya, Rasulullah masih terdiam. Falamma kana fi tsalitsah, maka ketika orang tersebut bertanya tiga kali kepada Rasul, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkanlah ya, pelayanmu, pembantumu, pekerjamu, bawahanmu di setiap hari 70 marrah, 70 kali. Ya. 70 kali. Berarti apa? Subhanallah, qul a'udzu bikumullah. Kita diperintahkan untuk memaafkan ya, para pelayan, para pembantu, para pekerja yang kurang maksimal atau salah ya, yang kesalahan-kesalahan tersebut masih bisa kita ya, bisa kita istilahnya maafkan karena tidak fatal, dan dalam catatan orang tersebut adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang sholat. Ini penting untuk mempertahankan di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah perseroan ataupun yang lainnya, syirkah, untuk mempekerjakan orang-orang yang ahlus sholat, ahlul ibadah, ahlul ta'lim, ahlul taqwa. Itu sangat penting. Walaupun qassara man qassar, walaupun memiliki kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, walaupun memiliki kesalahan-kesalahan, tentunya kesalahan-kesalahan yang ya bukan fatal sekali, tapi masih bisa dimaafkan. Ya. Sehingga yang seperti ini, ikhwana fi din azakumullah, akan barokah sebuah syirkah tersebut, sebuah perusahaan tersebut. Ketika mempekerjakan ahlus shalah, ahlut taqwa, ahlut ta'lim, ya. Ya. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beribadah kepadanya. Berbeda dengan orang-orang yang ya mempekerjakan orang-orang yang katanya profesional tetapi tidak bertakwa, tidak ibadah, tidak akan ada barokahnya dalam hasil perusahaannya tersebut. Bahkan bisa berbalik arah, orang-orang yang katanya profesional tersebut bahkan bisa memanfaatkan posisinya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, atau bahkan bisa menghancurkan perusahaan tersebut. Karena apa? Bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang baik, bukan orang yang ibadah. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertahankan. Ya, selama mereka yaitu ahlu takwa, ahlu shalah, ya. Karena seorang yang salat benar-benar salat, seorang yang bertakwa, seorang yang memang baik perangainya, itu insyaallah tidak akan sengaja untuk melakukan sebuah kesalahan yang besar. Kalaulah melakukan sebuah kesalahan, ketika diingatkan, dia akan tertegur dan akan memperbaiki diri. Ini keutamaan orang-orang yang baik. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah, enggak ada ketakwaan pada hatinya. Walaupun secara zahir pekerjaannya baik, tetapi bisa saja di balik itu dia bisa menghancurkan kita. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memaafkan dalam pekerjaan-pekerjaan, misalkan seseorang di ahlul ibadah ini itu dipekerjakan ya dalam sebuah bidang paling rendah, misalkan jadi tukang bersih-bersih misalkan di sebuah perusahaan. Tentunya ketika orang tukang bersih-bersih ini sudah dibersihkan, kemudian membersihkan di sana, di sini lewat, di sini kotor lagi. Kan sesuatu yang wajar. Kalau memang kemudian yang sudah dibersihkan kotor lagi, ya, ya dimaafkan, ditegur. Itu kotor lagi, ya, dibersihkan lagi. Tidak mengapa kita memerintahkan, tetapi kita maafkan. Tidak usah menghinanya, mencela. Dasar kamu bekerja tidak becus, ini itu dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah ya manajemen yang sangat luar biasa. Carilah pekerja, pelayan, pembantu ya. Yang pertama adalah ahlus shalah. Ahlus shalat, orangnya salatnya bagus. Ya. Kemudian salat yang bagus bukan hanya gerakannya, tetapi akan berpengaruh pada perangainya, kejujurannya, tingkah lakunya. Ya. Itu akan berpengaruh. Seorang zahirnya sholatnya bagus, tapi ketika berbicara banyak bohongnya, ketika dikasih amanah banyak khianatnya, berarti sholatnya semu. Ya. salatnya hanya riya karena manusia. Tetapi ya, kita nilai dari zahirnya. Kalau kita mau mempekerjakan, lihat salatnya dulu secara zahirnya. Dia 5 waktu, bagus. Pekerjakan. Nanti kita akan tahu dia amanah atau tidak, perilakunya bagus atau tidak. Kalau bagus, dipertahankan. Kalau rupanya salatnya hanya riya karena manusia, silakan dikeluarkan saja. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keutamaan mempekerjakan orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya. Menjaga salat 5 waktunya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu. Ya, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau tidak memiliki pelayan. Ya. Fa akhadha Abu Talha bi yadi fanṭalaqa bi hatta adkhalani 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Talha, yaitu Zaid bin Sahal. Ya, Abu Talha ini Zaid bin Sahal, istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ya. Di mana Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, sebelum kita lanjutkan, ini menikahi Ummu Sulaim, yaitu Ummu Anas, yang maharnya adalah siapa yang memasuki Islam? Ya. Siapa yang memasuki Islam boleh menikahi saya. Ini wanita, yaitu Ummu Sulaim. Ketika itu Zaid bin Sahal ya masuk Islam dan sebagai mahar daripada pernikahannya. Dan kemudian ya setelah itu diberikan pula, setelah masuk Islam diberikan pula tetap, yaitu emas dan perak. Ya, sehingga diridhai keislamannya dan maharnya. Ya, dan ketika itu ketika masa Islam, wanita yang maharnya paling tinggi itu Ummu Sulaim ini. Mahar yang paling diberikan paling banyak itu ya kepada Ummu Sulaim. Dalam sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiah yang paling mendapatkan mahar yang paling banyak adalah Ummu Sulaim. Dan bukan berarti tidak disyariatkan. Disyariatkan. Bagi yang mampu silakan berikan mahar yang banyak. Allah berfirman, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita sadaknya, maharnya yang banyak. Nihlah itu harta yang banyak. Seabreg gitu. Breg gitu. Namanya nihlah. Silakan berikan. Kalau mampu. Kalau mampu. Ini ada jutawan. Mau nikah. Ya, masa jutawan ya maharnya cuma 1 juta, kan waduh tidak sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Yuk berikan 1 miliar misalkan, tidak mengapa jika itu memang sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi jangan sampai seorang wanita itu mematok dirinya harus sekian. Ini wanita kurang baik, karena ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nikah aisyaruha mu'nuha. Sebaik-baiknya nikah itu yang paling mudah ya maharnya. Ketika ada seorang pemuda yang sangat miskin mau menikah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaj walau bi khatamin hadid. Nikahlah walaupun dengan cincin besi. Apa sih nilainya cincin besi? Harga 10.000 harganya, enggak ada. Ada 10.000 enggak ada. Beli di toko mainan anak-anak tuh banyak. Paling 1.000-2.000. Sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Bahkan cincin besi saja gak punya itu pemuda. Kalau orang sekarang, kamu punya modal apa? Wis punya modal piro? Wani piro? Ini lihat sahabat, subhanallah. Cincin besi aja gak punya. Akhirnya dengan hafalan Al-Qur'annya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, Islam itu memberikan kemudahan bagi kita. sehingga pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah. Nah, Ummu Sulaim ini ya adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan beliau belum punya pelayan, maka Abu Talhah memegang kedua tanganku, yaitu tangannya Anas bin Malik, kemudian dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Nabi Allah, inna Anasan ghulamun kayyis labibun falyakhdimka. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ini hulam yang kayyis. Kayyis itu hulam yang cerdas, anak yang cerdas. Labib, otaknya cemerlang, sudah cerdas cemerlang. Ya. Falyakhdimka. Maka ambillah Anas bin Malik ini sebagai pelayanmu. Ini sebelum kita lanjutkan ada pelajaran pula. Kalau kita mau ngambil pelajaran, kalau kita mau ngambil sebuah pelayan, pekerja, selain seorang yang ahlus shalah, lima waktu jelas, dan terbukti baiknya ketakwaannya, dan juga kecerdasannya. Kecerdasan dalam bidang pekerjaannya. Dia akan kita pekerjakan sebagai apa? Maka dia harus cerdas dalam bidang itu. Ya, harus bidang dalam bidang itu ya cerdas. Sehingga Nabi Musa alaihi salam ketika diperkenalkan untuk mengurusi ya ratusan kambing, maka beliau disifati dengan qawiyun amin. Seseorang yang qawi amin. Orang yang kuat. Ya, kuat fisiknya, kuat kecerdasannya. Amin dan terpercaya. Kenapa? Seorang yang mengembala ratusan domba itu harus kuat fisiknya dan terpercaya. Kalau enggak, bisa satu-satu nanti kambingnya hilang. Ngakunya pangan serigala padahal dijual. Kalau enggak kuat, 100 ekor domba kayak apa? 200 ekor domba kayak apa? Ya. Kalau kita pernah tanya ikhwan yang pernah ya menernak domba 100, itu luar biasa capeknya. Maka Nabi Musa alaihi salam disifati dengan qawiyun amin, seorang yang kuat dan yang terpercaya. Ya, ini Anas bin Malik sebagai pelayannya Rasul, pembantunya Rasul, dikatakan kayyisun labibun, orangnya cerdas cemerlang. Ini kalau kita ingin mempekerjakan. Fakhadamtuhu bis-sadri wal hadri. Kemudian aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, saat safar ataupun saat beliau di rumah. Ya, maqdamahu al-Madinah hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Berarti sekitar 13 tahun menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li syai'in sana'tuhu. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap apa yang aku lakukan, lima sonata hadza hakadha, kenapa kamu lakukan ini, enggak lakukan itu. Itu Rasul enggak demikian. Kenapa kamu buat ini, seharusnya kan buat itu. Wala qala li syai'in lam asna'hu, dan beliau tidak pernah mengatakan kepadaku apa yang tidak aku pernah lakukan. Ala sonata hadza hakadha, tidakkah kamu buat ini seperti ini? Tidakkah kau buat, ya misalkan, kopi, yang kopinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti apa? Walaupun Anas bin Malik seorang pelayan, tapi tidak layaknya umumnya pelayan. Kalau kita yang namanya pelayan, buat kopi yang manis atau yang pahit, buat teh yang begini, begini, begini. Walaupun itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi, ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bentuk memberikan uzur maaf kepada seorang pelayan. Padahal biasa saja untuk diperintahkan. Ya. Subhanallah, ikhwan fi din, azakumullah. Ya. Sesuatu yang sangat berharga, pelajaran yang mulia yang kita ambil dari kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Ya. Dan bagaimana beliau memperlakukan pelayannya. Tidak menuntut kepada pelayannya. Dan di sini ada juga pelajaran bahwasanya bagi seorang yang mau bekerja, carilah majikan, carilah sebuah perusahaan yang hidup di dalamnya kebaikan-kebaikan. Sholat lima waktu bisa ditegakkan, ini yang paling wajib tentunya. Syukur-syukur bisa taklim, lingkungannya, teman-temannya, pekerjaannya, ya, cari ya atasan yang baik. Karena apabila kita bisa memilih atasan yang baik, kita pun akan menjadi baik. Anas bin Malik dipilihkan ya majikannya itu Nabi. Maka dengan sebab bekerja pada Nabi, Anas bin Malik menjadi orang yang mulia. Ya. Ya. Seperti kita kalau bekerja kepada ya sebuah perusahaan yang dikenal dengan jujur, bagus, maka ketika ditanya, "Kamu bekerja di mana?" "Di perusahaan ini." "Oh, itu bagus itu, terpercaya." Ya. Ini itu dan seterusnya. Akan terangkat mulia diri kita. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ya. Hendaknya adab-adab seperti ini untuk kita perhatikan, walaupun tidak sempurna, tetapi setidaknya kita berusaha. Ya. Dan pelajaran yang berharga, anak bin Adam yusibu wa yukhti. Bahwasanya seorang anak Adam itu bisa salah, bisa benar. Tetapi hendaknya kita ada sifat tasamuh fi sifati wa huwa min sifati ahli iman. Adanya kita saling memahami, saling memaafkan, saling menghormati, walaupun antara pelayan dan juga pekerja, antara bos dan juga pekerja, antara majikan dan pelayan, dikarenakan rasa saling menghormati, menghargai, itu adalah ciri seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tafadhalikum menangkan adzan terlebih dahulu. Ikhwanu fi dina azakumullah, kita lanjutkan. Babun idza saraqa al-'abdu. Bab apabila seorang budak mencuri, apa yang harus kita lakukan? Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Umar ibn Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سرق المملوك بيعه ولو من نشين. Kalau seorang budak itu mencuri, ya, budak itu khusus ya, yaitu manusia yang dijual belikan atau yang semakna tapi beda, itu pelayan, pekerja dan yang lainnya. Kalau mendapati seorang budak atau pelayan, pekerja itu mencuri, بيعه ولو من نشين, juallah walaupun dengan satu nash. Nash itu 20 dirham. Ya. 20 dirham. Sangat murah sekali kalau 20 dirham, enggak ada 1 juta. Dan ya, artinya kalau dia seorang pelayan, ya, tetap dia. Kalau dia ketahuan mencuri. Di diambil faedah dari riwayat ini, jawazu bai'il 'abdi as-sariq sawa'un kana masruq qalilan am kana katsiran ma'a bayani halihi 'inda bai'ih. Bolehnya menjual seorang budak yang mencuri, baik itu mencurinya banyak ataupun sedikit, tetapi harus dijelaskan kepada orang yang akan membelinya, ya, karena sebagai aib. Ya, kita kalau mau jual beli barang, itu aibnya harus disebutkan. Budak harganya mahal, dijual nggak ada 1 juta, kan nggak wajar ini. Kok bisa budak dijual seharga 1 juta? Ada apa? Harus disampaikan. Ini budak mencuri. Ya, sama yang lainnya. Jika kita membeli apapun, barang apapun, kalau memang ada cacatnya, harus disampaikan cacatnya. Kalau kemudian sampai di rumah terdapati cacat tidak ada dalam akad, maka ada khiyar. Khiyarul aib, boleh dikembalikan. Dan si penjual tidak boleh menolak. Kalau menolak berarti dia zalim. Ya, dia zalim. Ini perlu, karena khiyar, bolehnya memilih itu ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ya, bolehnya mengembalikan barang itu ada tiga jenis. Yang pertama karena memang masih satu majlisnya, masih kita milih-milih barang, sudah transaksi, tapi masih di tokonya. Setelah lihat, loh begini, wah ini dikembalikan. Maka si penjual harus menerima, karena masih dalam tokonya. Kalau tidak diterima, pengembalian itu zalim ini. Hartanya jadi haram. Atau khiyar syarat, ada syarat. Misalkan namanya apa? Kalau syarat ada garansi. Garansi 1 tahun. Belum 1 tahun, rusak yang ada dalam garansi tersebut. Maka harus benar-benar sesuai dengan garansi. Dikembalikan, diganti unit yang baru. Atau diganti yang rusaknya. Kemudian yang 3, khiyarul aib. Khiyarul aib itu, kita beli tahunya itu benar-benar sempurna, lengkap, sampai di rumah, kemudian ada yang gak ada. Ada yang cacat. Tanpa diberitahu oleh si penjualnya. Maka kita harus kembalikan. Dan si penjual harus mau menerima barang tersebut. Ini penting sekali dalam masalah jual beli. Kembali tentang masalah budak atau yang semakna dengan budak, pekerja. Jika kita mendapati pekerja kita, karyawan kita mencuri, maka pecat dia. Ya. Dipecat atau dipindahkan. Ya. Kalau dipindahkan, maka harus diberitahu. Misalkan dengan turun jabatan atau dipindahkan di divisi yang lain, di tempat yang lain. Dan harus diterangkan. Kenapa ini dipindahkan? Karena ini mencuri tempat fulan. Diawasi ini. Boleh bekerja tapi diawasi. Ya. Atau di sini juga boleh menerima ya seorang pekerja yang dia pernah mencuri. Tapi dengan catatan sudah diketahui dia pernah mencuri. Kenapa? Sudah diketahui. Boleh menerima karena dia diketahui pernah mencuri, berarti bisa di apa namanya diawasi lebih dalam lagi. Ini boleh. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya dosa mencuri itu bukan masalah kecil banyaknya. Tapi dosa mencuri tersebut adalah sebuah dosa kebiasaan buruk yang sangat luar biasa. Sampai kalau kita pelajari ilmu psikologi itu, yang namanya mencuri adalah sebuah penyakit kejiwaan, bukan hanya dia ingin mencuri sesuatu, tetapi kejiwaan. Ada yang mencuri adalah hobi. Enggak butuh barang tersebut tapi penginnya ngambil. Ini yang sangat berbahaya yang seperti ini. Sehingga dalam Islam sangat tegas bagi orang-orang yang mencuri. Hukumannya sangat tegas. Nisfu dinar, qat'ul yad, potong tangannya. Setengah dinar padahal. Paling 1 sekian juta. Atau 1 jutaan. Ya. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Kemudian. Di sini juga ada faedah. Bahwasanya perlu adanya pengawasan ketika kita mempekerjakan siapapun. Jangan 100% percaya. Dan berilah aturan-aturan dan berilah ancaman-ancaman. Ancaman di sini adalah peraturan. Kalau melanggar ini, misalkan akan diancam kalau 3 kali bisa dikeluarkan. Atau bisa potong gaji. Atau bisa misalkan tidak ada liburan, tidak ada cuti, atau semacamnya. Ini boleh kalau memang ada perjanjian. Dalam pepatah Arab mengatakan, man aminal uqubah asa'al adab. Barang siapa seseorang itu bekerja, atau bukan hanya bekerja, seseorang itu misalkan belajar di sebuah ma'had, kemudian di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah pondok tersebut, tidak ada hukuman, tidak ada ancaman hukuman terhadap sebuah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Asa'al adab. Maka si pelajar yang ada di pondok tersebut atau seorang pekerja di dalam sebuah perusahaan, kalau tidak ada aturan dan tidak ada ancaman hukuman, asa'al adab, maka akan buruk perilakunya, akan tidak baik adabnya. Ini penting sekali. Ini seperti kata Arab, demikian keadaannya. Kalau kita mempekerjakan orang bebas, pokoknya bebas mau apa saja, ya, bahkan dia nanti akan su'ul adab, tidak baik adabnya. Kita membebaskan pondok, kalau ini pondok bebas banget. Mau apa, bawa HP boleh, bawa ini boleh, bawa uang saku 1 juta per hari juga gak apa-apa. Ya. Yang seperti ini justru akan merusak anak tersebut. Akan merusak. Ya. Salah satunya misalkan kalau di anak-anak. Ya. Kan gak ada larangan saat ngasih uang saku yang banyak sama anak-anak. Memang gak ada larangan. Tapi kita bisa mengatur anak itu dibatasi uang sakunya. Sudah terbukti, jangankan di pondok-pondok salafi, di sekolah umum. Kalau anak itu uang sakunya banyak, su'ul adab. Adabnya jadi jelek. Ya, adabnya jadi jelek, jadi boros. Jadi ini, jadi itu. Demikian pula, kalau anak gak pernah bawa uang saku. Gak pernah diizinkan untuk jajan. Akan jelek adabnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, di dalam sebuah wadah perusahaan ataupun pondok itu harus ada aturan-aturan. Dan barang siapa yang melanggar aturan tersebut, itu ada hukuman-hukumannya. Selama hukuman tersebut tidak berlebihan, tidak melanggar syariat, maka al-muslim ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syaratnya. Sesuai dengan aturan-aturannya. Kalau disetujui, maka itu akan mengikat diri dia. Ini penting sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. Babun al-khadimu yudnib. Bab bahwasanya seorang pelayan itu bisa saja melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Itu perlu kita pahami. Ketika kita mempekerjakan siapapun, ya, jangan anggap pekerja tersebut sempurna. Jangan anggap karyawan tersebut sempurna. Walaupun nilainya mumtaz, kamlud, sempurna. IPK-nya 4, sempurna. Tapi ketika bekerja, enggak ada sempurna. Yang namanya seorang pekerja, bisa melakukan sebuah kesalahan-kesalahan. Haddatsana Ahmad bin Muhammad. Qala haddatsana Dawud bin Abdurrahman. Qala sami'tu Ismail an Asim ibn Laqit ibn Sabirah. An abihi qala dari Laqit bin Sabirah beliau mengatakan intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Kemudian ada seorang pengembala ya di sebuah jalan di sela-sela gunung, ya dia terlahir bagi dombanya tersebut bayi baku, bayi yang baru. Faqala Nabi la tahsibanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau mencukupkan, jangan engkau batasi. Ya. Yaitu rizkimu jangan kau batasi sendiri. Paham ini? Rasul mengatakan, jangan kau membatasi rizkimu sendiri. Saya uangnya segini. Saya enggak mampu, saya mampunya segini. Jangan kau batasi. Ini kata Rasulullah SAW. La tahsibanna. Jangan kau cukupi, jangan engkau batasi rizkimu itu sendiri. Kemampuan itu sendiri. Apa sebabnya? Orang tadi, yaitu pengembala tadi mengatakan, inna lana ghanaman mi'ah, la nuridu an tazida. Aku punya harta 100 ekor domba dan aku tidak ingin punya domba yang lebih dari 100. Jadi pengennya rezeki itu 100 domba saja, stabil gitu. Enggak mau lebih. Dan enggak mau kurang. Fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlah dzabahna makana hasya. Kalau rupanya lebih dari 100, lebih 1 saja, maka dipotong. Terlahir misalkan ada yang bunting kemudian lahir, maka akan disembelih, ya, 1 domba. Misalkan berapa? Lahirnya berapa? Lahirnya 2, maka domba yang disembelih 2. Biar jumlahnya 100. Membatasi diri hartanya supaya 100 ekor domba saja. Maka Nabi maqala, la tadrib dha'inataki, tadha'inataka qadarbi ammatik. Fa idza stanshakta fabalih illa an takuna shaiman. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadisnya mengatakan, Jangan engkau pukul istrimu seperti memukul budakmu. Ini syahidnya. Ya, ini syahidnya. Dan apabila engkau ya ada masalah dengan istrimu, sampaikanlah masalah tersebut. Sampaikan, baligh, sampaikan. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau lagi puasa. Ya, kita lagi marah ini sama istri. Kalau enggak puasa, ngomong sama istri. Diomong. Yang penting la tuqabbih, jangan menghina. Jangan mencaci, jangan memaki. Jangan memukul. Ngomong marah boleh. Kamu itu istri bagaimana? Ya, boleh. Kecuali kalau puasa. Kalau puasa ditahan. Jangan. Paham ini kaidahnya? Ya. Jadi tentang syahidnya di sini adalah apa hubungannya tadi bicara dengan 100 ekor domba kemudian berbicara dengan istri. Syahidnya adalah seorang pelayan itu bisa atau boleh dipukul. Dan tidaklah boleh dipukul kecuali karena sebuah kesalahan. Itu maksudnya di sini. Memang hadisnya tidak secara jelas menyebutkan ya kesalahan seorang pelayan. Tetapi di sini, la tadrib dha'inataka ka dharbika ammatak. Jangan engkau pukul istrimu seperti engkau pukul pembantu perempuanmu. Ya, padahal kita sudah katakan tadi bahwasanya seorang pembantu, seorang pelayan, seorang budak kalau dia sholat jangan dipukul. Ya. Dan kalau boleh dipukul memang kesalahannya berat. Ini syahidnya. Berarti seseorang pelayan itu bisa berbuat kesalahan-kesalahan. Seperti juga seorang istri bisa berbuat kesalahan-kesalahan. Jangan mudah untuk memukul. Ya. Kalau memang harus memukul, jangan pukul wajahnya. Dan mutlak, kalau kita marah, tidak boleh kita kemudian menghina, memaki, mencela, ya, fisik ataupun sifat daripada istri tersebut. Nasihatilah kalau memang harus keras, misalkan seorang istri itu tersebut banyak mengeluh. Diingatkan dengan keras. Misalkan namanya siapa? Contoh namanya siapa? Yang enggak ada di umah sini. Kalau dicontohkan umah sini nanti marah. Siapa namanya misalkan? Masa umah namanya Inem? Siapa namanya? Yang enggak ada di sini. Ya Inem aja, Inem kayaknya enggak ada mungkin. Misalkan marah. Inem. Jangan kamu banyak mengeluh. Marah, tapi ini marah ya. Ingat, sebab wanita itu masuk neraka itu karena mengeluh pada suami. Banyak mengeluh. Ingat itu. Marah gitu. Marah, ya, sambil nuding begitu. Ingat, kamu gak mau masuk neraka kan? Kok mau mas? Misalkan. Ya makanya jangan banyak mengeluh. Bersyukur dengan pemberian suami. Marah. Dan juga jangan posisi lagi puasa. Kalau puasa nanti puasanya bisa batal. Kata Rasulullah, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa. Ya, kalau puasa jangan ngomong kasar seperti itu. Ya. Jadi hadis ini ada beberapa faedah banyak sebenarnya. Semoga kita bisa menyampaikan faedah ini. Ya. Yang pertama, fi hadza ta'limun lil mu'min alla yatashabba' bima lam yu'ta. Bal 'ala al-insan ay yalzima haddahu wa alla yazida 'ala qadrihi. Hendaknya seorang manusia itu ya jangan yatashabba' bima lam yu'ta, merasa kenyang terhadap apa yang tidak diberikan kepada dia. Ya, makna ma la yatashabba' bima lam yu'ta itu maknanya banyak. Mengaku suatu pekerjaan apa yang tidak pernah dia pekerjakan, mengaku bisa apa yang dia tidak bisa, itu termasuk perkara yang tercela. Seorang mukmin enggak pantas seperti itu. Atau membatasi diri. Ya, membatasi diri. Rizki Allah sudah berikan melimpah ruah, kemudian wah saya sih enggak bisa, saya sih orang enggak mampu. Ya, saya sih orang miskin. Ngakunya miskin semua supaya dapat bantuan nanti ATM 500 ribu per bulan. Ngakunya miskin semua. Padahal ketika mau ke ATM pakainya motor, pakainya ini, pakainya itulah. Ya, ini termasuk yang ya tasyabba bima lam yu'ta, mengaku apa yang dia bukan termasuk apa yang dia aku. Ya. Rizkinya banyak, katakan alhamdulillah bi fadlillah wa bi ni'matihi. Alhamdulillah, rizki dari Allah. Kalau dia memang banyak, ya banyak. Dan jangan ikhwana fillah azakumullah ya memaksakan diri di atas kemampuannya pula. Paham ya? Dia rizkinya segitu, ya jangan memaksakan diri yang lebih daripada yang dia mampu. Dan kalau dia mampu, jangan direndah-rendahkan. Ya. Jangan dia rendah-rendahkan. Saya sih tidak mampu, saya sih orang miskin. Padahal dia bukan termasuk orang yang miskin. Atau kalau memang dia orang yang terbatas, jangan ngaku-ngaku kaya. Enggak pantas orang mukmin demikian. Ya. Kemudian juga ada satu kisah. Ya. Hendaknya kita itu ya, jangan memaksakan diri. Masih terkait dengan faedah hadis ini. Jangan memaksakan diri apa yang orang lain tidak mau melakukannya. Ini termasuk daripada hadis ini. Ya. Ada satu kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad. Suatu ketika ada seorang yang terkena kesurupan, kemasukan jin. Ya. Fa akhadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yadribuhu hatta nafaqal jin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memukulnya, dipukul. Memang salah satu daripada ruqyah, ketika kita meruqyah itu memukul boleh. Tapi kita harus mengetahui ketika dipukul itu dalam keadaan dia sedang kerasukan. Bisa dengan tangan atau bisa dengan apa namanya daun atau batang bidara, pukulkan. Hatta nataqa, sampai berbicara jin tersebut. Faqala lahu syekh, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepadanya, malak wala, ada apa engkau wahai jin dengan manusia yang kau rasuki ini? Kenapa engkau rasuki manusia ini? Ada apa? Qala ana uhibbu, jin itu mengatakan, aku jatuh cinta sama manusia ini. Qala, maka Syekhul Islam mengatakan, wala yuhibbu, manusia ini enggak cinta sama kamu. Qala lahul jin, maka jin mengatakan, ana uridu an ahujja ma'ah, aku ingin bisa berhaji sama ini manusia, karena aku cinta kepadanya, aku ingin haji, dia kan mau berangkat haji, jadi aku rasuki dia, jadi berangkat haji nanti bareng di sana. Qala, maka Syekhul Islam mengatakan, huwa la yuridu an yahujja ma'ak, wa hada la yahillu lak. Ya. Ini orang tersebut, manusia tersebut enggak mau berhaji sama kamu dan ini enggak boleh pada diri kamu seperti ini. Ukhruj, keluar kamu. Qala akhruju karamatan lak. Aku ya akan keluar dari tubuh manusia ini karena menghormatimu, ya menghormati ulama. Qala la, tidak demikian. La, jangan begitu. Takhruju ta'atan lillah wa ta'atan lirasulih. Bahkan kau harus keluar dari tubuh manusia ini karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan taat karena Syekhul Islam. Pelajarannya apa di sini? Jangan kita mengaku apa yang kita bukan haknya di situ. Ya. Kalau orang yang sombong, wah jinnya ini keluar karena saya ini. Karena saya jinnya keluar. Enggak boleh seperti itu. Taat yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini suatu sebuah pelajaran. Ya, jangan sampai ya tasyabba bima lam yu'ta, mengaku-ngaku apa yang dia tidak pantas. Ya, mengaku-ngaku apa yang tidak dia pantas atau mengaku-ngaku apa yang dia belum pantas. Ya. Kaya ngaku miskin, miskin ngaku kaya. Ini enggak pantas. Itu salah satu contohnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah ima'ul latif ila al-amr bidh-dharb lil mar'ah ba'da 'adami qabulil wa'd, yaitu ada sebuah isyarat di sini bolehnya memukul istri Setelah dinasehati enggak mempan. Ya. Lakin yakunu dharban ghayra mubarrih, tetapi pukulan yang jangan sampai melukai. Jangan sampai di muka. Ya. Ya, jangan sampai di muka. Walakinnahu dharbun la qadarbin, tetapi memukul bukan seperti memukul. Bayangan kita kalau memukul kan bukan seperti itu. Pukulan pendidikan. Dinamakan memukul karena memukul, tapi tidak bisa dikatakan memukul seperti berkelahi, bukan. Namanya memukul pendidikan. Makanya kalau mendidik kemudian mukul, mukulnya seperti mukul petinju, seperti mukul preman, ini namanya berarti apa? Bukan mendidik. Ya. Seperti pegulat, dibanting, dijungkir, dibalik, ditendang di ini, itu sih bukan mendidik. Itu namanya menyiksa. Enggak boleh seperti itu. Pukulan mendidik itu adalah pukulan yang ghairu mubarrih, tidak membekas, tidak berbahaya. Lalu bagaimana kalau nendang? Apakah nendang termasuk mukul apa tidak? Ya, tidak. Ya. Makanya kalau lihat ada ustaz nendang muridnya, cubrut. Itu bukan didik jelas. Yang suruh itu mukul. Mukulnya bukan seperti pukulan. Apalagi ini nendang, banting. Ya, dibanting, disikot, waduh, ya bukan seperti itu. La. Bukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Ya, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Ini sebagai teguran kita. Barangkali kita ya lagi lupa, ya, tiba-tiba tendang. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki metode kita karena kesalahan, salah satu sebab kesalahan anak itu tidak mempan, ya, untuk di istilahnya dinasehati adalah karena salahnya metode kita dalam mendidik. Atau terlalu dini dalam menerapkan hukuman yang belum waktunya. Misal anak umur 7 tahun sudah dipukul. 7 tahun sudah dipukul. Nanti umur 10 tahun diancam pukul enggak mempan. Diledek malah. Diledek. Ya. Kita sering mendapati seperti itu. Ya. Anak kelas 1 sudah kebal dengan pukulan. Kalau anak kelas 1 7 tahun sudah kebal dengan pukulan, berarti dari kecil sudah dipukul sama orang tuanya. Sudah dari kecil. Kalau sudah dari umur 5 tahun dipukul sama orang tuanya, 10 tahun kayak apa nanti dia? Ya. Padahal pukulan itu adalah ancaman terberat dalam sebuah pendidikan. Ancaman terberat dalam sebuah pendidikan. Jadi hati-hati dalam kita mendidik. Kalau rewel ini itu namanya anak-anak, harus kita sabari. Ya, kita harus banyak metode yang baik kepada mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.